إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الشارح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة والخلاصة kesimpulannya setelah beliau menjelaskan kalamul muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah masih terkait dengan pembahasan haddul iman, definisi keimanan, wa hukmu murtakibil kabirah inda ahli sunnah wal jamaah. Kemudian beliau menyebutkan kesimpulan dari pembahasan yang disampaikan di atas. Qala rahimahullah annal fasiqa yadkhulu fi ismil imanil mutlaq. Bahwasanya seorang yang fasik, yaitu seorang mukmin tapi fasik, seorang yang beriman tapi terjatuh pada kefasikan, yadkhulu fi ismil imanil mutlaq, tetap masuk di dalam penamaan keimanan. Artinya masuk ke dalam kategori mutlakul iman. Masih dikategorikan sebagai seorang yang beriman. Yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Seruan di dalam ayat ini mencakup kaum mukminin yang kamilul iman maupun yang naqisul iman. Mencakup orang-orang yang beriman yang memiliki keimanan sempurna maupun orang-orang yang beriman yang naqisul iman. Baik karena kefasikan atau dosa-dosa yang lain. Begitu pula masuk ke dalam cakupan lafadz mukmin sebagaimana yang disebutkan dalam ayat fatahriru raqabatin mu'minatin, maka dengan membebaskan budak yang mukmin. Maka budak yang mukmin di situ yang dimaksud adalah mutlaqul iman, ya, mencakup mukmin yang kamil maupun mukmin yang naqis. Wa asbahu dzalika, dan ayat-ayat yang semisalnya, wala yadkhulu fil imanil kamili alladhi mudiha ahluhu mithlu ma fi qawlihi ta'ala. Akan tapi seorang mukmin yang fasik itu tidak masuk ke dalam kategori iman yang sempurna, yang mana pemilik iman yang sempurna itu dipuji. Mudiha ahluhu. Orang yang memiliki keimanan yang sempurna yang dipuji. Mithlu ma fi qawli ta'ala. Seperti di dalam firman Allah Ta'ala. Innamal mu'minun alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idha tuliyat alayhim zadathu. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Di dalam ayat ini terdapat apa? Penyebutan lafadz iman. Yang mana lafadz iman di sini, orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam ayat ini dipuji. Maka ini yang dimaksud adalah orang-orang beriman yang kamilul iman, yang memiliki iman yang sempurna. Maka tidak masuk di dalamnya orang-orang mukmin yang melakukan kefasikan. Innamal mu'minun, hanyalah orang-orang yang beriman itu, yaitu orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mereka adalah orang-orang yang jika diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, hati-hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, itu ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka ayat-ayat tersebut akan menambah keimanan bagi mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal, bersandar, bergantung kepada Rabb mereka. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Tidak hanya sekedar mengerjakan, tapi menegakkan sholat. Itu menegakkan sholat dengan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Dan melakukannya dengan khusyuk. Ini yang disebut dengan iqamatus sholat. Itu mereka orang-orang yang menegakkan sholat dan menginfakkan dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka. Begitu pula dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang berbunyi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina berzina ketika dia sedang melakukannya dalam keadaan dia mukmin. Ya, maknanya tidaklah seorang yang berzina dalam keadaan dia sedang beriman, yaitu mukmin yang kamil. Yang dimaksud dengan mukmin di sini adalah mukmin kamilul iman. Mukmin yang sempurna imannya. Maka orang mukmin yang berzina, melakukan zina, ketika dia berzina, keimanannya tidak sempurna ketika itu. Imannya berkurang karena dosa besar yang dilakukannya. Wala yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan dia beriman. Itu beriman dengan keimanan yang sempurna. Maka dengan kata lain, imannya sedang turun. Imannya sedang jatuh karena kemaksiatan atau dosa besar yang dia lakukan ketika itu. Ila akhiri al-hadith, sampai akhir hadith. Qala rahimahullah, wa li'anna aw li'anna fisqahu bil ma'siyati azala anhu kamal al-iman. Karena kefasikan yang dilakukannya dengan sebab maksiat yang dikerjakannya, azala anhu kamal al-iman, menghilangkan kesempurnaan iman. Fayusamma musliman, maka ketika itu seorang mukmin yang terjatuh pada maksiat, maka tidak boleh dikatakan mukmin yang kamilul iman, yang sempurna imannya. Biasa disebut dengan istilah muslim, gitu saja, ya. Wa yusamma mu'minan naqisal iman, bisa juga disebut dengan istilah mukmin yang imannya berkurang, atau mukmin yang kurang imannya. Au yusamma mu'minan biimanihi wa fasiqan bikabiratihi, atau disebut dengan istilah mukmin dengan imannya, fasik dengan dosa besarnya. Mukmin karena sebab iman yang ada padanya, fasik karena dosa besar yang dilakukannya. Fala yu'tal ismal mutlaqa mu'min, maka tidak dikatakan seorang mukmin yang terjatuh pada kefasikan atau dosa besar diistilahkan dia mukmin. Disebutkan dengan istilah atau lafaz mukmin, nama yang mutlak. Tidak diberikan gelar tersebut. Barakallahu fikum. Karena kalau diberi gelar tersebut, bisa dimaknai apa? Mukmin yang kamilul iman, yang sempurna imannya. maka tidak berhak dia dikatakan sebagai mukmin. Misalnya kita menjumpai dia muslim, seorang beragama Islam, sholat ke masjid, 5 waktu berjamaah, tapi suatu ketika kita mendapati dia minum khamr misalnya. Minum minuman keras, mabuk. Maka ketika itu tidak berhak dia, kita sebut dia seorang mukmin. Ya. Wala yuslab mutlaqul ism, tapi tidak boleh juga kita katakan dia tidak mukmin. Dia bukan mukmin. Tidak boleh juga disebut demikian. Fala yuqal, maka tidak boleh dikatakan untuk orang yang seperti itu mukmin kamilul iman, mukmin yang sempurna imannya. Wala yuqalu laisa bi mukmin, tidak boleh juga disebut dia bukan mukmin. Illa bihadzal qasd, kecuali dengan tujuan biniyati annahu laisa bi mukmin kamilin. Mungkin terkadang seorang mengatakan, ya, ketika menjumpai ada seorang muslim yang melakukan dosa besar, dikatakan dia bukan mukmin. Yang seperti ini tidak boleh, kecuali dengan adanya niat dari si pengucap, niatnya adalah dia bukan mukmin yang sempurna imannya. Wa bihadza yuraddu 'alal mu'tazilati wal khawarij, maka dengan demikian terbantahlah kaum Mu'tazilah dan Khawarij. Wa yasiru al-mu'min 'ala aqidati ahli sunnati wal jama'ati fi hadzal babil 'azhim alladhi dhallat fihi afhamun wa zallat fihi aqdamun wallahu al-musta'an. Maka seorang mukmin yang melakukan kefasikan itu tetap tergolong sebagai orang yang mukmin, walaupun berkurang imannya menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam bab yang agung ini, yaitu permasalahan pembahasan yang agung ini, yang mana di dalam pembahasan ini, pembahasan tentang haddul iman, definisi keimanan, ta'riful iman, ya, pengertian tentang keimanan, ini permasalahan yang sangat krusial. Permasalahan yang sangat penting dipahami oleh setiap individu muslim dan muslimah. Karena ini sekali lagi permasalahan yang sangat krusial. Kalau sampai salah memahami dalam bab ini, bisa terjatuh pada pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Baik pemikiran Mu'tazilah atau Khawarij, atau sebaliknya, yaitu pemikiran apa? Kutub dari lawan. Lawan dari Khawarij dan Mu'tazilah apa? Apa? Murji'ah. Ya. Barakallahu fikum. Alladhi dhallat fihi afhamun wa zallat fihi aqdamun. Yang mana di dalam bab ini banyak orang-orang yang kemudian tersesat di dalam memahami, dan banyak orang yang kakinya tergelincir di dalam bab ini, yaitu dalam memahami permasalahan-permasalahan tentang keimanan. Wallahul musta'an. Ya, sebenarnya ini pelengkap untuk pembahasan yang sudah kita lalui dengan panjang lebar pada bab-bab sebelumnya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Barakallahu fikum, yang mana kesimpulan dari pembahasan tentang haddul iman atau ta'riful iman menurut akidah dan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa? Al-iman qawlun wa amalun yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu adalah ucapan dan amalan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Begitu juga terkait dengan mukmin yang melakukan dosa besar, maka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh dikafirkan. Ya, tidak boleh seorang muslim atau mukmin itu dikafirkan, divonis kafir, dihukumi keluar dari Islam, kecuali jika dia jelas-jelas melakukan kekufuran atau kesyirikan, syirik akbar. Begitu pula terjatuh pada nifaq i'tiqadi. Jadi seorang muslim atau mukmin tidak keluar dari Islam kecuali jika terjatuh pada salah satu dari tiga hal. Yang pertama kufur akbar, yang kedua syirik akbar, dan yang ketiga nifaq i'tiqadi. Hanya tiga hal ini yang bisa mengeluarkan seorang muslim atau mukmin dari dairatul Islam, dari agama Islam. Maka tidak boleh menghukumi atau memvonis seorang muslim mukmin keluar dari Islam jika tidak melakukan salah satu dari tiga hal tersebut. Itu pun di sana ada pembahasan khusus tentang hukum ta'yin. Mungkin kita katakan barang siapa yang melakukan kufur akbar maka dia kafir. Tapi tidak semua kemudian orang-orang yang secara ta'yin tidak boleh dihukumi secara individual. Karena pembahasan masing-masing individu bisa berbeda. Di sana ada syurutut takfir dan mawani'ut takfir. Ada hal-hal yang bisa menghalangi seseorang difonis sebagai kafir, keluar dari Islam, walaupun dia telah mengerjakan salah satu dari tiga hal yang mengeluarkan dari Islam tadi. Di antaranya, yang menghalangi seorang difonis kafir ketika orang itu jahil, belum tahu hukumnya, atau dia terjatuh pada takwil, barakallahu fikum. Maka yang seperti ini terhalang dia untuk dikafirkan sampai apa? Iqamatul hujjah. Sampai ditegakkan hujjah pada orang tersebut. Dan di sana ada mawani'ut takfir yang lainnya yang dibahas di kitab-kitab fikih. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Qala fil unwan, di judul disebutkan i'tiqadu ahli sunnati fis sahabati wa alil baiti radhiyallahu anhum ajma'in. Judul babnya berbunyi i'tiqad, keyakinan ahlus sunnah terkait dengan para sahabat dan alul bait, keluarga Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi di sini nanti kita akan bahas khusus tentang bagaimana mauqif ahlus sunnah, sikap ahlus sunnah terkait dengan para sahabat Nabi. Yang pertama, yang kedua sikap ahlus sunnah dan keyakinan ahlus sunnah terkait dengan ahlul bait. Itu ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Wa min usuli ahli sunnati wal jama'ati salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip-prinsip pokok ahlu sunnah wal jama'ah adalah, kalau beliau sudah menyebutkan demikian, wa min usuli ahli sunnah wal jama'ah, prinsip-prinsip pokok ahlu sunnah, maka barang siapa yang menyelisih prinsip pokok ini, maka dia keluar dari ahlu sunnah. Tidak bisa disebut sebagai ahlu sunnah jika melanggar prinsip pokok ini. Apa itu? Salamatu qulubihim wa alsinatihim, selamatnya hati-hati mereka. Itu selamatnya keyakinan-keyakinan mereka. Dan lisan-lisan mereka, ucapan-ucapan mereka, li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip pokok ahlu sunnah. Barang siapa yang melanggar prinsip ini, maka dia tidak dikategorikan sebagai ahlu sunnah. Walaupun dia berjubah, walaupun dia bersorban, walaupun barakallahu fikum celananya di atas mata kaki, walaupun dia memakai atribut-atribut yang zahirnya sunnah, tapi kalau sudah melanggar prinsip ini, maka dia telah keluar dari ahlus sunnah. wal jamaah. Dan ini perkara yang sangat penting. Kama wasafahum Allahu bihi fi qawlihi ta'ala. Kama wasafahumullahu bihi fi qawlihi ta'ala. Sebagaimana yang Allah sifati mereka di dalam firman-Nya dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim. Ini ayat ini Allah sebutkan setelah menyebutkan di dua ayat sebelumnya dua golongan dari sahabat Rasulullah. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Ya. Yang pertama golongan muhajirin, lil fuqara'il muhajirin. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah menyebutkan golongan Ansar, kaum Ansar dari kalangan sahabat, walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Itu orang-orang Ansar. Baru setelah itu Allah sebutkan di ayat yang ke-10 orang-orang yang datang setelah muhajirin dan ansor. Allah sifati mereka walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah kaum muhajirin dan ansor, yaqulun, mereka mengatakan rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ucapan mereka berisi apa? Berisi doa. Berisi doa untuk kaum muhajirin dan ansor. Rabbana wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, alladzina sabakuna bil iman. Yang telah mendahului kami dengan keimanan. Yaitu kaum muhajirin dan ansor. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan janganlah engkau, wahai Rabb kami, menjadikan di dalam hati-hati kami ghillan, rasa dengki, rasa benci kepada orang-orang yang beriman. Itu para sahabat. Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau ra'ufur rahim. Zat yang maha lembut lagi maha penyayang. Demikian sifat orang-orang yang selamat setelah generasi para sahabat. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mendoakan kebaikan bagi para sahabat. Jadi kalau sampai ada orang atau kelompok yang kerjaannya justru mencaci dan mencela para sahabat, maka mereka tidak tergolong ke dalam ya ayat ini. Barakallahu fikum. Wa ta'atur rasuli sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi. Di sebagian matan disebutkan dengan wata'atun nabi. Dan ketaatan kepada Rasul atau Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, la tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah. Law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim, tidak akan bisa pahalanya menyamai infak mereka yang hanya sebesar mud. Mut itu takaran sebanyak ya dua telapak tangan yang dikumpulkan. Wala nasifah, tidak pula bisa menyamai pahala infak mereka yang hanya separuh dari mut, yaitu hanya satu genggam saja. Ini perbedaan fadilah antara para sahabat dengan orang-orang yang bukan sahabat. Demikian perbedaan jauhnya. Padahal barakallahu fikum, hadis ini kalau kita merujuk kepada kitab aslinya, yaitu hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri sebagaimana yang bisa antum lihat di ta'liq. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sababu wurud hadal hadis, kisah yang melatar belakangi munculnya hadis Nabi ini adalah kisah perbedaan pendapat antara dua orang sahabat. Dua orang sahabat berbeda pendapat. Yang satu lebih dahulu beriman, masuk Islam. Yang satu masuk Islamnya agak belakangan. Yang satu masuk Islam sebelum sulh Al-Hudaibiyah, ya, atau sebelum yang diistilahkan dalam Al-Quran Al-Fath. Yang satunya masuk Islamnya setelah terjadinya sulh Al-Hudaibiyah. Maka terjadi perbedaan pendapat antara dua orang sahabat ini. Maka disebutkan dalam riwayat bahwasanya yang satu, yaitu dua orang sahabat ini bernama Khalid ibn Walid dan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf lebih dahulu masuk Islam sebelum terjadinya sulh Hudaibiyah. Adapun Khalid bin Al-Walid masuk Islamnya setelah sulh Al-Hudaibiyah. Maka ketika terjadi perbedaan pendapat antara dua orang sahabat ini, disebutkan dalam riwayat Muslim, fasabbahu, maka kemudian Khalid ibn Walid, ya, mengeluarkan suatu ucapan yang menyinggung Abdurrahman bin Auf. Maka ketika hal itu disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, bersabdalah Nabi dengan ucapan yang seperti ini, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, dan seterusnya. Fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Ini antara dua orang sahabat yang berbeda keutamaannya. Rasulullah tegur dengan yang seperti ini. Yang satu sahabat lebih dulu masuk Islam, yang satu agak belakangan. Maka ketika yang agak belakangan ini menyinggung, ya, mengeluarkan suatu ucapan yang membuat tersinggung sahabat yang lebih dahulu masuk Islam, Rasulullah tegur. Apalagi kalau bukan sahabat berani mencela sahabat. Ya, maka lebih-lebih lagi tidak pantas. Bisa dipahami, ya? Nah, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa yaqbaluna ma jaa bihi al-kitabu was-sunnatu. Di antara prinsip pokok Ahlus Sunnah adalah menerima apa yang disebutkan oleh atau di dalam Al-Quran dan As-Sunnah wal-Ijma' dan disebutkan pula di dalam Ijma' min fadailihim wa maratibihim, tentang keutamaan para sahabat dan tingkatan-tingkatan mereka. Karena memang para sahabat Nabi itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang lebih unggul, lebih utama daripada yang lain. Wa yufaddiluna man anfaqa min qablil fathi wa huwa sulhul hudaibiyati. Prinsip al-sunnah lebih mengedepankan para sahabat yang telah berinfak dan berjihad sebelum al-fath. Ini memang ada dua penafsiran nanti. Al-fath, ada yang menyebutkan itu adalah sulh Al-Hudaibiyah. Itu perjanjian yang terjadi antara Rasulullah dan kaum musyrikin. Perjanjian, ya, gencatan senjata yang disebut dengan sulh Hudaibiyah. Maka al-fath yang dimaksud adalah peristiwa sulh Al-Hudaibiyah. Ini yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi minkum, tidaklah sama di antara kalian, man anfaqa min qablil fathi wa qatal, barang siapa yang telah berinfak dan berjihad sebelum terjadinya al-fath. Ini para ahlu tafsir menafsirkan al-fath yang dimaksud di sini apa? Qaulul jumhur, ucapan atau pendapat dari jumhur ahli tafsir mayoritas ahli tafsir adalah Fathu Makkah. Peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Tapi Al-Qawlu Tsani, dan ini yang dikuatkan oleh sebagian ulama, diantaranya Syekh Al-Utsaimin, dan juga yang termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang disebut dengan Al-Fath adalah Sulh Al-Hudaybiyah, yang terjadinya adalah sebelum Fathu Makkah. Barakallahu fikum. Beberapa saat sebelum terjadinya Fathu Makkah, yaitu pada tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 ba'dal hijrah, dari hijrahnya Nabi ke Madinah, itu 6 tahun setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, pada bulan Dzulqa'dah, itu terjadinya sulh. Fathu Makkah terjadinya setelah itu, ya, setelah tahun ke-6. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid tadi, ayat yang ke-10, tidaklah sama di antara kalian barang siapa yang telah berinfak dan berjihad sebelum Al-Fath. Ulaika a'zamu darajatan minal ladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka, itu orang-orang yang telah berinfak dan berjihad sebelum Al-Fath, lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang berinfak dan berjihad setelah Al-Fath. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan setiap dari mereka, Allah janjikan al-husna. Ditafsirkan oleh para ulama, al-husna ay al-jannah. Jadi baik para sahabat yang berislam, masuk Islam sebelum Al-Fath, maupun yang setelah Al-Fath, mereka semua dijanjikan Allah dengan al-jannah, dengan surga. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama terkait dengan apa? Keyakinan Ahlus Sunnah bahwasanya semua para sahabat adalah Ahlul Jannah. Semua para sahabat dijanjikan dengan as-surga. Jadi kalau antum ditanya apa dalilnya bahwasanya semua sahabat pasti masuk surga, dalilnya ini. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qatala ala man faq wa yufaddiluna man anfaqa min qabli al-fathi wa huwa sulh al-hudaybiyyah wa qatala ala man anfaqa min ba'di al-fathi wa qatal. Penjelasannya tadi, ya, Ahlussunnah wal Jamaah mengutamakan atau lebih mengedepankan para sahabat yang berinfak dan berjihad sebelum Al-Fath daripada yang berinfak dan berjihad setelah Al-Fath. Wa yufaddiluna al-muhajirin 'ala al-ansar. Di antara prinsip Ahlussunnah juga lebih mengedepankan muhajirin dibandingkan al-ansar. Itu bahwasanya kaum muhajirin lebih afdol, lebih utama dibandingkan kaum ansar. Wa yu'minuna bi annallaha qala li ahli badrin wa kanu 300 wa bid'at 'ashar. Beriman bahwasanya Allah telah berfirman kepada ahli Badar. Itu terkait dengan ahli Badar, orang-orang yang ikut perang Badar, yang jumlah mereka adalah 300 sekian, yaitu 310 lebih, ya. 300 belasan orang. Apa firman Allah? I'malu ma syi'tum, faqad ghafartu lakum. Allah berfirman kepada para sahabat yang ikut perang Badar, i'malu, beramallah kalian, ma syi'tum, sesuai apa yang kalian kehendaki, faqad ghafartu lakum. Sungguh telah aku ampuni kalian. Ini hadis yang sahih muttafaqun alaih, dari hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sebagaimana dikeluarkan al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Begitu pula yang disebutkan di dalam kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum. Demikian memang keutamaan para sahabat yang ikut perang Badar. Allah telah berfirman, i'malu, lakukan semaumu, beramalah sesuka kalian, sungguh telah aku ampuni bagi kalian. Dijelaskan oleh para ulama makna hadis ini supaya kita tidak memahaminya dengan keliru. Nah, tapi insya Allah nanti kita sebutkan, ya, penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi. Nah, bahwasanya makna dari firman Allah ini, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, disebutkan oleh Syekhuna Yasin Al-Adani di dalam syarah beliau. Qala An-Nawawi rahimahullah fi syarhi sahih Muslim, berkata Imam An-Nawawi, Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah wa ghafara lahu, di dalam kitab syarah sahih Muslim Dhul Minhaj, beliau berkata, qala al-ulama, berkata para ulama, ma'nahul ghufran lahum fil akhirah, yang dimaksud dengan ampunan Allah ini adalah ampunan di akhirat, ampunan di akhirat. Wa illa fa in tawajjaha ala ahadin minhum haddun aw ghayruhu uqima alayhi fid dunya. Adapun jika ada sahabat yang ikut perang Badar kemudian melakukan kesalahan di dunia, yang mana kesalahan itu harus ditegakkan hukum had terhadapnya, maka tetap dikenai hukum had. Jadi bukan karena ikut perang Badar kemudian bebas melakukan dosa. Bukan itu maknanya, ya. Kalau terjatuh pada kesalahan yang harus ditegakkan hukum had, maka harus dikenai had di dunia. Adapun di akhirat, Allah telah menjamin semua dosanya Allah ampuni. Bisa dipahami ya, barakallahu fikum. Adapun jika salah seorang di antara mereka melakukan suatu kesalahan yang harus dikenai had atau yang selainnya, maka ditegakkan hukum had itu di dunia. Wa naqala al-qadhi Iyad al-ijma' ala iqamatil had. Al-qadhi Iyad telah menukilkan ijma', harus ditegakkan hukum had walaupun kepada ahlul badr. Wa aqamahu Umar ala ba'dihim, dan di masa kekhilafahan Umar ibn Khattab, beliau pernah menegakkan hukum had kepada sebagian ahlul badr yang melakukan kesalahan. Wa daraban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mistahan al-hadd. Begitu pula Nabi di masa hidupnya pernah menegakkan had kepada sahabat yang bernama Mistah. Wa kana badriyan, padahal Mistah adalah termasuk ahli Badar yang ikut dalam perang Badar. Demikian pemahaman yang benar terkait dengan hadis ini. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa bi annahu la yadkhulu an-nara ahadun bay'a tahta asy-syajarati, dan bahwasanya tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun yang ikut berbaiat di bawah asy-syajarah. Ini yang disebut sebagai bay'atul ridwan. Kama akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bisa antum lihat di ta'liq. Qala al-mu'alliq yushiru bidzalika ila hadits Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu yaqul, yaitu mengisyaratkan kepada hadits Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, akhbaratni Ummu Mubashir annaha sami'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar, akhbaratni Ummu Mubashir, mengkhabarkan kepadaku Ummu Mubashir, bahwasanya beliau mendengar Nabi bersabda, la yadkhul an-nara insyaallahu min ashabis syajarati ahadun alladzina bayau tahtaha. Tidak akan masuk ke dalam neraka insyaallah dari kalangan orang-orang yang berbaiat di bawah asy-syajarah. Tidak akan masuk ke dalam an-nar seorang pun dari kalangan mereka, yaitu orang-orang yang berbaiat di bawahnya. Akhrajahu Muslimun fi kitabi Fadailis Sahabah, bab Fadailu Ashabis Syajarah. Dikeluarkan al-Imam Muslim dengan sanad yang sahih tentunya. Bal laqad radiyallahu anhum wa radu'an wa kanu aktsara min alfin wa arba'i mi'atin. Berapa jumlah sahabat yang ikut berbaiat di bawah pohon, itu bawah asy-syajarah, ikut bai'atur ridwan, mereka jumlahnya lebih banyak atau 1400 lebih jumlahnya. Jumlah sahabat yang ikut berbaiat bai'atur ridwan itu jumlahnya 1400 lebih, disebutkan oleh al-mu'allik. Akhraj al-Bukhari dzikra al-'adadi an Jabir radhiyallahu anhu fi kitab al-Maghazi, bab Ghazwatil Hudaybiyah. Al-Imam Bukhari menyebutkan tentang jumlah mereka di dalam kitab sahihnya, Kitabul Maghazi, Sahih al-Bukhari, Kitabul Maghazi, bab Ghazwatul Hudaybiyah. Barakallahu fikum. Itu yang disebutkan di dalam surat Al-Fath, ya, tentang peristiwa bai'atu asy-syajarah atau bai'atu ridwan. Ini disebutkan dalam surat Al-Fath ayat yang ke-18 dan 19. Ini terjadi pada peristiwa sulh Hudaybiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman yang telah membaiatmu wahai Nabi di bawah pohon, tahta asy-syajarah. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah telah mengetahui apa isi hati mereka. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim. Karena ketika itu kondisinya sedang genting. Ya. Kondisinya sedang genting. Fanzalas sakinata alaihim, maka Allah turunkan as-sakinah, ketenangan atas mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah mengganjar mereka berupa kemenangan yang sudah dekat. Ya. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha, dan Allah akan menyiapkan bagi mereka ghanimah yang sangat banyak yang akan mereka ambil. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah adalah zat yang maha memiliki izzah dan hikmah. Demikian kisah bai'atul ridwan atau bai'atul syajarah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yashhaduna bil jannati liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal asharah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mempersaksikan dengan surga bagi barang siapa di kalangan para sahabat yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah, seperti al-Asyarah. Walaupun tadi keyakinan Ahlussunnah secara umum semua sahabat masuk ke dalam al-Jannah, tapi secara ta'yin, secara nama, itu disebutkan khusus di dalam beberapa hadis. Ya, di antaranya hadis al-Asyarah al-Mubashshirina bil Jannah, 10 orang sahabat yang disebutkan namanya sebagai penduduk al-Jannah, yaitu yang disyaratkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Bisa antum lihat di Ta'liq. Siapa saja 10 orang sahabat itu? Abu Bakar, Al-Khulafa, Al-Arba, Khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, dan Abu Baidah Ibnul Jarrah. 10 orang sahabat yang dijanjikan dengan surga. Wa Thabit ibn Qaisin bin Syammas. Begitu juga sahabat yang lain yang dijanjikan surga disebutkan namanya dalam riwayat, yaitu Thabit bin Qais bin Syammas. Yaitu kisah yang disebutkan di dalam surat Al-Hujurat, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin untuk meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara-suara kalian di atas suaranya Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Dan janganlah engkau mengeraskan ucapan kepada Nabi sebagaimana di antara kalian saling mengeraskan suara. Itu bicara dengan Nabi itu jangan sama seperti berbicara dengan orang biasa sesama kalian. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Ancamannya apa? Akan gugur amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak menyadari. Jadi ancamannya demikian. Barang siapa yang meninggikan suara di hadapan Nabi, berbicara dengan suara keras kepada Nabi seperti bicara dengan orang lain, maka ancamannya adalah amalannya menjadi gugur. Pahala amalan kebaikannya menjadi gugur. Maka seorang sahabi yang bernama Thabit bin Qais bin Syammas, yang mana beliau adalah salah satu khatibnya Nabi, orang yang memang terkenal suaranya keras, biasa berpidato di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, ketika turun ayat ini merasa bahwasanya ayat ini juga mengenai dirinya. Maka ketika turun ayat ini, beliau mengurung diri di dalam rumah, takut, tidak berani berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka disebutkan kisahnya, ketika Nabi kemudian mencari beliau karena sudah lama tidak terlihat, maka Nabi memerintahkan seorang sahabat untuk menjumpainya. Faba'atha ilaihi rajulan yas'aluhu an ikhtifaihi. Rasulullah mengutus seseorang untuk bertanya kepada Thabit bin Qais, kenapa tidak lama tidak terlihat. Kemudian beliau mengatakan, faqala innallaha anzala qawlahu, karena Allah telah menurunkan ayat ini. Itu ayat yang tadi kita sebutkan. Wa ana alladhi arfa' sawti fawqa sawtin nabi, dan aku adalah orang yang termasuk orang yang meninggikan suara di atas suaranya Nabi. Habitu amali, maka amalanku menjadi gugur kalau begitu. Wa ana min ahlin nar, kalau begitu aku termasuk ahlun nar. Demikian takutnya para sahabat. Fatar rajulu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima qala Thabit. Maka kemudian utusan Nabi tadi kembali kepada Nabi menyampaikan ucapan Thabit tadi. Faqala an-nabi, maka Nabi kemudian berkata, idhab ilaih, kembali, temui dia. Faqul lahu, katakan kepadanya, innaka lasta min ahlin nar, kamu bukan penduduk neraka, walakinnaka min ahlil jannah, akan tapi engkau termasuk penduduk surga. Jadi di sini ada ta'yin. Nabi memberitakan bahwasanya Thabit bin Qais bin Syammas laisa min ahlin nar, walakinnahu min ahlil jannah. Kisahnya demikian. Hadisnya sahih. Diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, qala rahimahullahu taala wa ghairihim minas sahabah, dan juga sahabat-sahabat yang lain, ya, ada berapa yang dijanjikan dengan surga. Di antaranya siapa yang sempat kita bahas di kitab tauhid? Ada yang masih ingat nama sahabat yang dijanjikan surga? Naam. Alladzi minal ladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Termasuk sahabat yang masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa adzab. Siapa yang masih ingat? Siapa? Ada? Bu Yumna? Di kitab tauhid pembahasannya? Ukasyah ibnu Mihsan radhiyallahu taala anhu, asanta barakallahu fik. Itu juga termasuk yang dijanjikan dengan surga. Adapun secara umum Ahlussunnah meyakini semua sahabat masuk dalam al-jannah. Tapi secara ta'yin menyebutkan si fulan dari kalangan sahabat masuk jannah, itu harus ada dalilnya. Ya, bisa dipahami ya? Barakallahu fikum. Wa ghairihim minas sahabah, dan yang selainnya dari kalangan para sahabat, wa yuqirruna bima tawatara bihil naqlu an amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa ghairihi min anna khaira hadhihi al-ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakrin thumma Umar. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah meyakini atau menetapkan apa yang telah mutawatir riwayatnya dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan yang selainnya selain beliau. Berita atau riwayat yang menyebutkan anna khaira hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakrin thumma Umar, bahwasanya orang terbaik di umat ini setelah nabinya, yaitu setelah Rasulullah alaihi salatu wasallam, adalah Abu Bakar thumma Umar, kemudian Umar. Demikian yang disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam matan ini. Beliau menisbatkan ucapan ini kepada Ali bin Abi Thalib. Dan ini memang kisah yang masyhur, bahwasanya Ali bin Abi Thalib ketika di Kufah, beliau naik ke atas mimbar dan menyebutkan riwayat yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini. Akan tapi dengan lafaz ini, anna khaira hadhil ummati ba'da nabiyya Abu Bakrin thumma Umar, ini sanadnya dhaif. Karena riwayat yang lafadznya demikian ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya Sunnah. Tapi kemudian dihukumi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan isnaduhu dhaif, sanadnya lemah. Fihi Hammad bin Sa'id qala al-Bukhari munkarul hadith. Di dalam sanadnya terdapat Hammad bin Zaid bin Sa'id yang dikatakan oleh al-Bukhari bahwasanya beliau adalah munkarul hadith. Hadithnya munkar. Sehingga sanadnya lemah. Akan tapi dikeluarkan oleh Ibn Abi Asim dan Ahmad rahimahumullah dengan lafaz yang lain tapi semakna. Lafadznya berbunyi khairu hadhil ummati ba'da nabiyha, sebaik-baik umat ini setelah nabinya, yaitu orang yang terbaik di kalangan umat ini setelah Rasulullah adalah Abu Bakrin, wa khairuha ba'da Abi Bakrin Umaru, walau syi'tu sammaitu tsalitsa, adalah Abu Bakar, kemudian orang terbaik setelah Abu Bakar adalah Umar, kemudian jika aku menghendaki, aku akan menyebutkan yang ketiga. Dengan lafaz ini, riwayat yang disebutkan dengan lafaz demikian ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Begitu pula dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muhammad Ibn Al-Hanafiyah dari ayahnya dengan lafaz yang mendekati, ya. Jadi dengan lafaz yang seperti ini itu sanadnya lemah, akan tapi diriwayatkan dengan sanad yang sahih dengan lafaz yang agak berbeda, tapi maknanya masih sama. Qala rahimahullah, wa yuthallithuna bi Utsman. Kemudian setelah Abu Bakar dan Umar, Ahlussunnah wal Jamaah memposisikan Utsman di tempat yang ketiga. Setelah Abu Bakar, Umar, yang ketiga adalah Utsman. Wa yurabbi'una bi Ali radhiyallahu anhu. Kemudian menempatkan di posisi yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kama dallat alaihi al-atharu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayat-riwayat. Wa kama ajma'a as-sahabatu ala taqdimi Utsmana. Ya, terkait dengan tadi posisi empat sahabat yang paling utama tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, disebutkan di ta'liq. Qala al-mu'alliq, faqad rawal Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Al Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nukhayyiru Abu Bakrin. Dahulu kami di zaman Nabi, di zaman Rasulullah. Jadi zahir riwayat ini beliau menyatakan kondisi tersebut terjadi ketika Rasulullah masih hidup. Fi zamani Rasulillah. Di zamannya Rasulullah ketika masih hidup. Fanukhayiru Abu Bakrin. Maka kami mengedepankan atau meyakini yang terbaik dari kalangan umat ini adalah Abu Bakar. Thumma Umar, kemudian Umar. Thumma Utsman, kemudian Utsman radhiyallahu anhum. Wa fi riwayatin zadahu, di riwayat yang lain disebutkan tambahan, thumma natruk ashabahu sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum, kemudian kami biarkan para sahabat yang lain, kami tidak mengutamakan di antara mereka. Ya, sehingga tiga posisi pertama dari kalangan para sahabat yang paling utama ini merupakan ijma'us sahabah, kesepakatan para sahabat yang telah berlaku sejak zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika Nabi masih hidup pun, ya, kesepakatan ini telah berlaku. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, wa kama ajma'a as-sahabatu 'ala taqdimi Utsman fil bai'ati ma'a anna ba'da ahli sunnati kanu qad ikhtalafu fi Utsman wa 'Ali radhiyallahu anhuma ba'da ittifaqihim 'ala taqdimi Abi Bakr wa Umar ayyuhuma afdalu. Sebagaimana yang telah disepakati oleh para sahabat terkait dengan bai'at kekhilafahan, para sahabat sepakat berijma' dikedepankannya Utsman terhadap siapa? Terhadap Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau terkait dengan kekhilafahan, para sahabat telah bersepakat Utsman lebih didahulukan dibandingkan Ali bin Abi Thalib. Ma'anna ba'da ahli sunnati kanu qad ikhtalafu. Kemudian beliau menjelaskan adanya perbedaan pendapat di kalangan Ahlus Sunnah. Bahwasanya sebagian Ahlus Sunnah berbeda pendapat terkait dengan Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Ba'da ittifaqihim, setelah mereka bersepakat dikedepankannya Abu Bakar dan Umar. Maka ada sedikit perbedaan pendapat setelah itu. Mana yang lebih utama, Utsman atau Ali? Ini perbedaan pendapatnya terkait dengan apa? Keutamaan. Ayyuhuma afdal, siapa yang paling utama di antara keduanya. Adapun terkait dengan bai'at kekhilafahan, berselisih, ikhtilaf, berbeda pendapat atau sepakat? Sepakat jawabannya. Jadi bedakan antara dua hal, ya. Yang masih ngantuk, yang sudah ngantuk, ya, perhatikan baik-baik biar enggak salah paham, ya. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah terkait apa? Mana yang lebih utama, Utsman ataukah Ali? Sebagian Ahlus Sunnah berbeda pendapat terkait hal ini. Tapi kalau masalah baiat kekhilafahan, ahlu sunnah sepakat sejak zaman sahabat, sepakat bahwasanya Utsman lebih dikedepankan dibandingkan Ali bin Abi Thalib terkait dengan baiat kekhilafahan. Karena nanti terkait dengan prinsip juga, barang siapa yang meyakini Ali bin Abi Thalib lebih berhak memegang kekhilafahan daripada Utsman, maka dia telah menyimpang. Kalau masalah kekhilafahan enggak boleh beda pendapat. Karena itu ijma' sahabat. Ya. Sekali lagi, kalau ada yang meyakini Ali bin Abi Thalib lebih berhak memegang kekhilafahan dibandingkan Utsman, maka dia telah tersesat dan menyimpang. Nanti bahasanya agak tegas, ya. Barakallahu fikum. Fa huwa adall min himari ahli. Kata Syekhul Islam di sini, maka dia lebih sesat dibandingkan keledai keluarganya. Ya. Nanti akan datang penjelasannya insyaallah. Ya. Al-muhim di sini beliau menukilkan ada beberapa pendapat di dalam Ahlus Sunnah. Dari sisi keutamaan, mana yang lebih utama antara Utsman dan Ali ini? Faqaddama qaumun Utsmana fasakatu wasakatu. Ada 4 qaul. Ya, di sini beliau menyebutkan 4 qaul, 4 pendapat. Pendapat yang pertama, faqaddama qaumun Utsmana wasakatu. Pendapat yang pertama mengedepankan Utsman kemudian diam. Ini seperti apa? Riwayat yang disebutkan dari siapa tadi? Ibnu Umar. Iya. Nukhayyir Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Utsman. Thumma natruk ashabahu la nufadil bainahum. Ini pendapat yang pertama. Yang paling utama dari kalangan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian sakatu, kemudian diam. Yang keempat siapa? Diam. Ini qaul al-awwal, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, warabba'u bi'aliyin. Menempatkan Ali di posisi yang keempat. Sekali lagi, ini pembahasan tentang apa? Tentang afdholiyah. Pembahasan tentang afdholiyah. Adapun pembahasan tentang kekhilafahan, ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah, ijma' sejak zaman sahabat sampai sekarang sudah bersepakat. Khilafah itu, kekhilafahan atau khulafaur rasyidin ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Enggak boleh ada yang menyelisihi ini. Karena ini ijma'. Yang dibahas di sini perbedaan pendapat terkait dengan afdholiyah, keutamaannya. Karena belum tentu, ya, menurut Ahlus Sunnah, sebagian Ahlus Sunnah, belum tentu yang memegang kekhilafahan kemudian lebih afdol. Ini pembahasannya antara Utsman dan Ali. Kalau Abu Bakar dan Umar sudah sepakat bahwasanya Abu Bakar lebih afdol dibandingkan Umar. Barakallahu fikum. Baik terkait dengan khilafah maupun terkait dengan afdholiyah, keutamaan. Abu Bakar secara mutlak lebih afdol dibandingkan Umar bin Al-Khattab. Terjadinya perbedaan pendapat adalah pada Utsman dan Ali. Tadi pendapat yang pertama, Abu Bakar, Umar, Utsman kemudian diam. Yang kedua, menempatkan Ali di posisi yang keempat, kemudian diam. Waqad qaddama qaumun Aliyan. Ini pendapat yang ketiga. Mengedepankan Ali dibandingkan Utsman. Jadi dari sisi afdholiyah, Abu Bakar, Umar, Ali, kemudian baru Utsman. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, tawaqqafu, hanya mencukupkan sampai Umar. Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan Ali, mana yang lebih afdol? Tawaqquf. Gak bisa. Ya, diam. Tidak tahu mana yang lebih afdol antara Utsman dan Ali. Ini pendapat yang keempat. Kemudian beliau menegaskan, lakin istaqarra amru ahli sunnati ala taqdimi Utsman thumma Aliyin. Akan tapi kemudian, keyakinan ahli sunnah telah tetap, ya, telah istaqarra, telah menetap pada dikedepankannya Utsman terhadap Ali. Itu bahwasanya Utsman lebih dikedepankan, lebih utama dibandingkan Ali. Wa in kanat hadhihi almas'alatu mas'alatu Utsman wa Ali laysat minal usul. Walaupun permasalahan ini, ya, walaupun memang dibahas di kalangan para ulama, tapi permasalahan ini laysat minal usul, bukan termasuk perkara yang pokok, ya. Yaitu permasalahan mana yang lebih afdal antara Utsman dan Ali. Allati yudallal al-mukhalifu fiha. Yang mana kalau perkara pokok itu prinsip pokok, orang yang menyelisihinya akan dihukumi menyimpang. Tapi kalau permasalahan ini tidak, ya, karena bukan permasalahan usul. Inda jumhuri ahli sunnah. Lakin allati yudallal fiha mas'alatul khilafah. Akan tapi yang kemudian dihukumi menyimpang adalah permasalahan khilafah, yaitu orang yang menyelisih prinsip al-sunnah dalam permasalahan khilafah. Wadzalika li'annahum yu'minuna annal khalifata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin tsumma Umar tsumma Utsman tsumma Ali. Karena al-sunnah beriman bahwasanya khalifah setelah Rasulullah secara urutan adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Wa man ta'ana fi khilafati ahadin min haula, barang siapa yang mencela kekhilafahan salah satu dari keempat khulafaur rasyidin tersebut, misalnya dengan mengatakan apa? Ali lebih berhak mendapatkan memegang khilafah dibandingkan Utsman. Atau yang lebih ekstrim lagi yang terjadi pada kaum Syiah Rafidhah, meyakini bahwasanya Ali lebih berhak mendapatkan khilafah, memegang khilafah dibandingkan Umar dan Abu Bakar dan Umar. Meyakini bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman telah menzalimi Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka kelompok-kelompok yang seperti ini, orang yang seperti ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fahuwa adhallu min himari ahli. Maka dia lebih sesat dibandingkan keledai keluarganya. Di sini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Zaimin rahimahullah, ini memang ungkapan ini agak keras dan tegas, dan ini adalah ungkapan yang dipakai oleh Al-Imam Ahmad. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meminjam ungkapan yang dipakai oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ya, dipakai istilah keledai karena keledai itu ya adalah hewan yang paling, atau dipakai sebagai permisalan hewan yang paling sulit memahami. Ya, dalam bahasa Arab dikenal ya hewan yang paling ablat, hewan yang paling ya bodoh, seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Maka orang yang mencela kekhilafahan dari al-khulafa ar-rasyidun yang empat tadi, dia lebih tersesat dibandingkan keledai keluarganya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'idnillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.